li ghairillahi kama sabak. Syirik akbar adalah memalingkan sesuatu dari berbagai macam ibadah kepada selain Allah, sebagaimana yang telah diterangkan terdahulu. Ini yang patut diingat pengertian syirik akbar, memalingkan salah satu jenis ibadah dari ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah. Dan kita sudah jelaskan definisi-definisi yang lain yang juga semestinya diketahui oleh para penuntut ilmu, yaitu ja'lu lillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah. Itu juga pengertian syirik akbar sebagaimana yang sudah kita pelajari. Begitu juga pengertian yang lain, yaitu syirik akbar adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa pengertian syirik akbar yang harus selalu ada di dalam benak dan harus dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Jadi saya berharap yang mengaji, pernah ngaji sama saya, maka jadikan ini sebagai ilmu, bukan jadikan sebagai hafalan. Jadikan itu sebagai ilmu yang meresap ke dalam hati, sehingga benar-benar bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah dari ibadah apapun kepada selain Allah. Maka kalau kita lihat dan kita mendengar salah satu dari jenis ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, kita sudah dengan pasti tanpa ada keraguan di dalamnya, ini syirik akbar. Nah, tinggal nanti apakah pelakunya dihukumi sebagai musyrik akbar atau tidak, itu masalah lain. Yang penting kita mengetahui perbuatan ini adalah syirik akbar. Sama ketika kita katakan tadi menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa saja, siapa saja yang dijadikan sekutu bagi Allah, maka perbuatan tersebut adalah syirik akbar. Tidak boleh kita ragu di dalamnya. Saya berharap seperti itu. Yang mengaji benar-benar menjadikan ilmunya masuk ke dalam sanubari. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar referensi yang ditulis, tidak, tapi masuk ke dalam hati. Jadi benar-benar bisa memahami situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Oh, ini syirik akbar. Meskipun tugas kita bukan memvonis orang, tetapi kita mengetahui perbuatan. Karena tugas si fulan syirik, si fulan musyrik, itu bukan tugas kita, bukan tugas setiap muslim. Tetapi kita, tugas kita mengetahui perbuatan. Tugas kita bukan menghukumi pelaku perbuatan. Makanya saya sangat berharap, sekali lagi ini saya ulang yang ketiga, agar ilmu yang saya sampaikan ataupun yang ilmu yang kita pelajari di sini dijadikan sebagai sebuah keyakinan, bukan hanya sekedar referensi tulisan ya, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Contohnya juga definisi yang ketiga, menyamakan selain Allah dengan Allah. Apabila di tengah masyarakat ada perbuatan penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka kita tidak ragu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Maka kita tidak ragu itu adalah kesyirikan. Baik. Kemudian pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Wa hadha an-naw' yakhruju atau yukhriju sahibahu minal millah." Syirik jenis ini, yaitu syirik akbar ini, menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Yang melakukan syirik akbar, maka asal hukumnya dia keluar dari agama Islam. Cuma sekali lagi ingat, Bukan berarti kita keluar dari majelis ini melihat ada orang yang melakukan syirik akbar, langsung kita katakan dia musyrik akbar. Tidak. Pertama, itu bukan tugas kita, bukan tugas setiap muslim. Yang kedua adalah kita harus meletakkan iqamatul hujjah wantifa'ul mawani'. Kita harus tegakkan dulu hujjah kepada orang tersebut, diajari, diberitahu, diilmukan tentang syirik. Jangan-jangan dia tidak tahu. Jadi tidak mudah. Cuma secara ilmu bahwa syirik, perbuatan syirik seperti ini mengeluarkan seseorang dari ajaran agama, dari agama Islam. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini kita akan baca nanti, sangat banyak dalilnya. Wa yuharrimu ala sahibihi dukhulal jannah. Dan menjadikannya diharamkan masuk ke dalam surga. Diharamkan masuk ke dalam surga maksudnya haram secara abadi selama-lamanya. Pelaku syirik akbar yang mati di atas syirik akbar, maka dan belum bertaubat kepada Allah, maka dia diharamkan dari surga selama-lamanya, kekal abadi di neraka. Wa yukhalliduhu finnar, dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Kekal di sini tidak akan pernah keluar bersama Fir'aun, Iblis, Syaitan, Haman, Karun, Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh orang-orang kafir dan musyrik. Wa yuhbitu jami'al a'mal, dan syirik akbar juga sia-sia seluruh amal perbuatannya. Maksudnya menghapuskan seluruh amal perbuatannya. Yang melakukan syirik akbar terhapus seluruh amal perbuatannya dari A sampai Z-nya, walau sekali seumur hidup. Apabila dia melakukan syirik akbar, di antara contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, baik itu syirik akbarnya dengan cara melakukan peniadaan, atau syirik akbarnya dengan cara melakukan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang melakukan seperti ini amalannya terhapus. Terhapus, tidak ada sisa. Dan kita harus yakin itu sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah akidah yang menancap di dalam hati. Tidak ada tendeng aling-aling, tidak ada diskusi di dalamnya. Pelaku syirik akbar terhapus pahalanya. Itu tidak memerlukan diskusi. Terhapus pahalanya dari mulai A sampai Z. Dari mulai dia baligh sampai dia melakukan praktek syirik akbar tersebut. Ya. Kemudian wayubihu damahu wa malahu. Dan syirik akbar menjadikan darahnya dan hartanya halal, tidak terjamin. Apa maksudnya menjadikan hartanya dan darahnya halal? Maksudnya adalah bahwa pelaku syirik akbar, maka hartanya dan darahnya halal. Boleh dibunuh pelaku syirik akbar. Hartanya boleh diambil. Tentunya nanti ada batasan-batasan. Ya, ada batasan-batasan yang ditaati oleh seorang muslim. Tidak kemudian kita datang ke rumah kaum Nasrani, kemudian kita bunuh dia, kemudian kita ambil hartanya sebanyak-banyaknya, kemudian ditangkap polisi. Lalu setelah itu ditanya, kenapa engkau melakukan ini semua? Karena pengajian di Masjid Imam Syafi'i. Ini tidak benar. Karena di sana ada orang-orang kafir yang berjenis-jenis. Ada namanya kafir musta'man, ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir mu'ahad, ada namanya kafir harbi. Orang kafir yang diberikan jaminan keamanan, orang kafir yang diberikan aman untuk tinggal di tengah kaum muslimin dengan upeti yang dia bayar, orang kafir yang dalam perjanjian aman, dan orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Itu pembahasannya lain nantinya. Yang jelas, asal hukumnya orang musyrik, orang kafir halal. Musyrik akbar halal darahnya dan hartanya. Darahnya halal maksudnya dibunuh. Boleh dibunuh. Dan boleh diambil hartanya. Taib. Fahuwa qabihun min iddati wujuh. Maka syirik ini buruk dari berbagai macam sisi. Awalan, annahu yaj'alu sahibuhu kafiran musyrikan. Atau sahibahu kafiran musyrikan. Annahu yaj'alu sahibahu kafiran musyrikan. Menjadikan pelakunya kafir dan musyrik. Siapa yang melakukan syirik akbar, maka dicap dia sebagai musyrik atau kafir. Terjadi penjelasan para ulama. Apa bedanya kekufuran dengan kesyirikan? Maka bisa dikatakan, kullu musyrikin kafir, walaysa kullu kafirin musyrik. Bisa dikatakan, setiap orang yang melakukan kesyirikan adalah seorang yang kafir. Dan tidak semua orang yang kafir melakukan kesyirikan. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau saya katakan bisa dikatakan, berarti ada penjelasan lain setelah ini. Setiap orang yang melakukan kesyirikan, maka dia adalah kafir. Dan tidak setiap orang yang kafir musyrik. Hal ini kalau kita lihat dari sebab orang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan meniadakan Allah atau dengan menjadikan sekutu bagi Allah. Meniadakan Allah atau dengan menjadikan sekutu bagi Allah. Maka ini musyrik. Ya. Dan pada saat yang bersamaan dia juga kafir. Pada saat yang bersamaan dia juga kafir. Di sana ada sebab kekafiran tetapi tidak menyebabkan kemusyrikan. Seperti misalkan menghina Allah kafir. Tapi tidak menyebabkan kepada kemusyrikan. Menghina Nabi kafir. Tapi tidak menyebabkan kepada kemusyrikan. Menghina Al-Quran, kafir. Tapi tidak menyebabkan kepada kemusyrikan. Jadi, kalau bisa kita ambil sebuah garis merah bahwa dilihat dari sebab, maka kekafiran lebih banyak sebabnya dibandingkan kemusyrikan. Dilihat dari sebab, kekafiran lebih luas dibandingkan kemusyrikan. Paham ya? Orang kafir bisa saja dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Kafir dia. Seperti kaum Nasrani. Dia musyrik. Kafir. Menjadikan sekutu bagi Allah. Musyrik dia. Dan pada saat yang bersamaan dia adalah kafir. Tetapi orang yang menghina Allah, apakah musyrik? Tidak. Menghina Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Tetapi dia tidak musyrik, tidak musyrik mensekutukan Allah, tidak meniadakan Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia kafir. Maka dilihat dari sebab, kekufuran lebih luas dibandingkan kemusyrikan. Makanya para ulama mengatakan, bainahuma umumun wa khusus. Sering perkataan para ulama seperti itu. Bainahuma umumun wa khusus. Di antara dua kata ini, syirik dan kufur, itu ada saling tarik-menarik. Ada kekhususan dan keumuman, saling satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini para ikhwah. Maka di sini penulis mengatakan Syirik ini buruk dari beberapa sisi. Yang pertama adalah menjadikan pelakunya kafir dan musyrik. Ya, pelaku syirik akbar dihukumi kafir dan dihukumi juga musyrik. Baik. Yang kedua. Thanian, annal musyrika qad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang kedua, yaitu bahwa orang musyrik, Allah telah mengharamkan surga bagi orang musyrik dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim. Wattahrim bima'na al-man' min dukhulil jannah man'an batan. Dan pengharaman ini bermakna pelarangan sama sekali dari masuk ke dalam surga. Jadi pengharaman ini maknanya adalah sama sekali tidak masuk ke dalam surga. Walihadza qal, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tempatnya ialah neraka. Lamma harrama minal jannah saratin naru ma'wahu abadal abad wala yakhruju minha abadan wal iyadzu billah. Ketika Allah mengharamkan surga atasnya dan neraka menjadi tempatnya yang abadi selama-lamanya dan tidak keluar daripadanya selamanya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis tidak atau pensyarah tidak menyebutkan dalil karena dalilnya ada pada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Antum lihat di halaman 35. Di situ beliau mengatakan di ayatnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 72. Kita akan bahas ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Lihat di sini. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Kita akan ambil beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, man. Ayat ini menunjukkan kepada keumuman. Siapapun. Keumuman. Ayat ini menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun yang melakukan kesyirikan. Mau dia laki-laki atau perempuan. Mau dia para nabi atau orang biasa. Siapapun yang melakukan kesyirikan. Kalau para nabi melakukan kesyirikan, tetap dalam keadaan disiksa oleh Allah. Dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, itu para nabi. Kalau mereka melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus apa yang mereka lakukan. Itu para nabi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan benar-benar terhapus amalanmu dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ini faedah pertama. Man, innahu man. Man di sini menunjukkan kepada keumuman yang maksudnya siapapun. Laki-laki, perempuan, para nabi, orang biasa, orang alim, orang jahil, ya, siapapun yang melakukannya. Yusyrik billah. Kata-kata yusyrik di sini, ini kata kerja langsung. Kata kerja langsung. Menunjukkan sebuah faedah bahwasanya dia mati di dalam kesyirikan. Mati di dalam kesyirikan. Jadi yang menjadi masalah adalah mati dalam kesyirikan. Bukan yang jadi masalah dia pernah melakukan kesyirikan. Kalau dia pernah melakukan kesyirikan, mungkin dia bertobat kepada Allah. Dan benar-benar bertobat sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin ada sebagian mereka melakukan kesyirikan. Mohon agak maju kawan-kawan baru datang. Maju. Di belakang ini bisa, di depan. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maksudnya mati di atas kesyirikan belum bertobat. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Karena dikhawatirkan pas lagi melakukan kesyirikan, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yusyrik billah. Dan maksud ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Baik. Maksud dari kesyirikan di sini yang ketiga adalah syirik akbar. Dilihat dari ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maksud dari syirik di sini adalah syirik akbar. Dilihat dari ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Baik. Kemudian, man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Lihat di sini. Ini faedah yang keempat. Atau di sini saja. Lihat, saya sering menjelaskan tentang ada namanya kata kalimat syarat. Ada namanya jawaban syarat. Saya beri contoh, barang siapa yang makan maka ia kenyang. Barang siapa yang belajar maka ia pintar. Barang siapa di sini namanya adalah kalimat syarat. Kemudian maka ia pintar adalah jawaban syarat. Nah, di sini kalimat syarat. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka, nah, apabila makanya dalam bentuk, ya perhatikan di sini baik-baik, dalam bentuk kata kerja lampau, past tense, fi'il mudhari, fi'il madhi, kata kerja lampau. Dan sebelumnya ada qad sebelumnya. Faqad harramallah, maka menunjukkan kepada kepastian dan penekanan. Kepastian dan penekanan. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya siapapun yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah benar-benar hapus dia. Ya, sungguh Allah telah benar-benar, itu maksudnya. Ya. Sudah ada telah karena dia kata kerja telah lampau, kemudian ada qad-nya menunjukkan ke benar-benar, telah benar-benar mengharamkan. Nah, di sini faedah dari Syekh yang kita baca tadi. Pengharaman di sini maksudnya adalah pengharaman battah. Pengharaman yang sama sekali tidak akan pernah masuk surga sama sekali. Ya, mencium baunya saja tidak. Sama sekali tidak akan pernah masuk surga. Pengharaman di sini maksudnya adalah al-man'u man'an batan. Pengharaman abadi selamanya. Ya. Kalau anak muda sama pacarnya misalnya, "Ikam, aku ampihan." Ya, sudah tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada pokoknya masuk surga. Jangan pernah bercita-cita masuk surga. Yang mensyirikkan Allah jangan pernah bercita-cita masuk surga. Dalam bentuk kata kerja lampau dan qad sebelumnya. Alaihil jannah, Allah telah mengharamkan atasnya surga. Makanya Allah mengakhiri setelah itu wa ma'wahun nar, dan tempatnya ialah neraka. Jadi kata-kata tempatnya ialah, seakan-akan tempatnya yang paling cocok itu adalah neraka. Nah, di sini berarti pada ayat ini ada ni Al-Maidah ayat berapa? 7:2. Berarti pada surat Al-Maidah ada 3 buruknya syirik. Yang pertama ini diharamkan benar-benar secara pasti dari surga. Yang kedua tempatnya adalah neraka. Yang ketiga, tidak memiliki seorang pun penolong. Lihat di sini sekarang. Ada penjelasan. Wama lidzalimina min ansar. Ma di sini peniadaan. Ini peniadaan. Dan orang-orang yang zalim tidak memiliki peniadaan dari ansar. Ansar dalam bentuk, nih saya tulis lebih jelas, ansar. Rin. Ini namanya, kalau ada kata di dalam bahasa Arab yang diberikan tanwin, an, in, un, maka namanya adalah nakirah. Dan setiap nakirah menunjukkan kepada keumuman. Apalagi sebelumnya peniadaan. Benar-benar tidak ada penolong siapapun. Ya, itu faedah yang ke-6. Apa faedahnya ditulis? Yaitu bahwa orang yang melakukan kesyirikan tidak mempunyai penolong satupun. Karena kalimatnya diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya itu kata nakirah, dan nakirah menunjukkan kepada keumuman. Apabila nakirah sebelumnya keumuman, menunjukkan kepada benar-benar umum, tidak ada batasan sama sekali. Faedah terakhir sebelum azan, lidzalimin. Orang syirik disebut sebagai orang zalim. Kenapa? Karena siapa yang tahu? Diambil dari definisi kesyirikan. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu yang saya katakan. Masukkan ilmunya ke dalam sanubari, bukan hafalan. Ya, masukkan ilmunya ke dalam sanubari, jadikan sebagai sebuah keyakinan. Sehingga kita benar-benar mantap, saya benar-benar mengetahui kesyirikan. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwa poin yang keenam yaitu wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Kemudian penjelasannya tadi ma itu menunjukkan kepada apa? Peniadaan. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim min ansar seorang penolong pun. Kenapa disebut ada kata-kata pun? Artinya tidak ada siapapun yang mampu menolongnya. Karena di situ dalam bentuk nakirah. Itu kata-kata yang apabila ada an, in, un, maka itu disebut dengan kata apa? Nakirah. Dan kata nakirah, catat ini sebuah kaedah, kata nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Kata nakirah dalam bentuk peniadaan menunjukkan keumuman. Seperti misalkan, kalau saya katakan la syakhsa fil masjid, tidak ada seorang pun di dalam masjid. Ini menunjukkan, sama ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah. Ilaha di situ nakirah, karena tidak ada alif lamnya. Ya, karena tidak ada alif lamnya. Berarti tidak ada sembahan apapun, siapapun yang berhak disembah melainkan Allah. Menunjukkan kepada keumuman. Bahwa kata nakirah dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Itu kaedah. Antum harus biasa bergaul dengan kaedah itu. Kata nakirah dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Kemudian tadi saya tekankan yang ketujuh faedahnya adalah wa ma lidh-dhalimin, dan tidak ada bagi orang-orang zalim. Maksud orang-orang zalim di sini adalah siapa? Orang-orang yang musyrik. Musyrik. Kenapa disebut musyrik? Karena mereka kenapa orang musyrik disebut zalim? Karena mereka memalingkan ibadah yang aturannya milik Allah diberikan kepada selain Allah. Karena arti zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang zina zalim karena meletakkan kemaluan tidak pada haknya. Orang riba zalim, makan harta orang tanpa kebenaran. Pungutan liar zalim, mengambil harta orang tanpa kebenaran. Dan kezaliman paling besar sebagaimana disebutkan oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Kenapa? Karena memalingkan ibadah yang aturannya hak milik Allah diberikan kepada selain Allah. Maka disitulah kesyirikan disebut sebagai sebuah kezaliman. Nah, ini faedah para ikhwan dirahmati Allah. Intinya surat Al-Maidah ayat 72 terdapat tiga buruknya kesyirikan. Ya, ingat baik-baik itu. Tiga buruknya kesyirikan. Diharamkan benar-benar atasnya surga, kemudian tempatnya ialah neraka, dan tidak memiliki penolong seorang. Ini kalau seandainya nanti orang musyrik, dia membawa dunia dan seisinya untuk membayar dirinya agar dia tidak disiksa di neraka atas kesyirikannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang berbunyi, kalau seandainya orang-orang musyrik memberikan seluruh apa saja yang dimilikinya, maka tidak akan dibebaskan dari siksa kemusyrikan. Di antara ayat tersebut surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan tuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang kafir dan mati di dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas sebanyak itu. Tidak akan diterima. Ali Imran ayat 91. Ini para ikhwan yang dirahmati. Tidak ada yang bisa menolong. Orang tua, anak, istri, kakak, adik, saudara tidak bisa menolong. Ya, kalau sudah berlaku, kesyirikan tidak akan bisa ditolong. Hatta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang musyrik. Hati-hati baik-baik. Ya, catat baik-baik. Jangan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Tidak ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk umatnya yang musyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati man la yusyriku billahi syai'an." Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku bagi siapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Syarat mutlak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orangnya diridhai oleh Allah. Dan Allah tidak akan ridha kepada orang musyrik. Ini hati-hati. Sangat hati-hati. Masukkan ini ke dalam hati kita. Kalau sudah itu, kita biasakan diri kita. Sebarkan kepada orang lain. Kepada istri, anak, adik, kakak, orang tua, paman, bibi. Jangan pernah melakukan kesyirikan. Apapun permasalahan yang pernah kita hadapi di dunia. Pokoknya kalau urusan dengan kesyirikan, mendingan mati, dicabut nyawanya oleh malaikat maut daripada kita berkenalan dengan dosa kesyirikan. Dan ini sebab inilah dosa kesyirikan lebih besar dari dosa apapun. Sebab inilah dosa kesyirikan lebih besar dari dosa apapun yang pernah ada di atas muka bumi. Kemudian, ahibati hafizakumullah, yang ketiga. Penulis pensyarah mengatakan, Al-Syeikh Al-Allamah, Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah berkata, Annallah harramal musyrika minal maghfirah. Kalau kita perhatikan, para ikhwah, poin pertama, tadi saya ingin mengingatkan ada satu hal yang lupa. Saya ingin mengatakan bahwa harta paling berharga adalah ketika Anda berstatus sebagai seorang muslim, mukmin. Kalau itu sudah dicabut dari diri Anda, maka Anda adalah orang yang bangkrut. Harta yang paling berharga adalah apabila Anda melakukan keislaman, ketaatan, akidah yang benar, bertauhid kepada Allah. Apabila sudah di anda atau si fulan dinamai kafir, musyrik, maka itu orang yang paling bangkrut di hari kiamat. Di dunia dan di akhirat. Itu poin paling penting. Harta paling berharga bagi seorang manusia adalah ketika dia masih dinamai sebagai seorang muslim, mukmin. Dan orang paling sengsara adalah ketika dia sudah bernama kafir, musyrik. Ini para ikhwah, ahibati hafizakumullah. Kalau kita lihat nomor satu dan nomor dua, ini nomor satu adalah buruknya kesyirikan di dunia. Ya, nanti kita akan bagi buruknya kesyirikan di dunia apa, di akhirat apa. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh penulis. Ya, nanti kita akan bagi sehingga antum itu mudah memahami dan juga menghafal. Oh, buruknya kesyirikan di dunia A B C D, buruknya kesyirikan di akhirat A B C D. Tapi kita baca dulu apa yang disebutkan oleh pensyarah hafizahullah taala. Baik. Sekarang yang ketiga. Dan yang kedua tadi, buruknya kesyirikan di akhirat. Yang kedua, buruknya kesyirikan di akhirat yaitu benar-benar diharamkan atasnya surga, tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong di akhirat kelak. Yang ketiga sekarang. Ini yang ketiga, buruknya kesyirikan di dunia. Buruknya kesyirikan di dunia. Annallaha harrama al-musyrika minal maghfirah. Bahwa Allah telah mengharamkan ampunan bagi orang musyrik. Di sini bahasa Arabnya minal maghfirah, ampunan bagi orang musyrik. Bahasa Arab ampunan adalah maghfirah. Bahasa Arab ampunan adalah maghfirah. Maghfirah ada tiga makna. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dengan cara menghapuskan dosa tersebut sehapus-hapusnya. Ini arti maghfirah yang pertama, menghapuskan. Seperti hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Yang bertobat beristighfar dari dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali, dihapus dosanya. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Mengampuni di sini maksudnya menghapuskan dosa tanpa sisa. Arti maghfirah yang kedua yaitu tabdil as-sayyi'at bil hasanat. Mengganti dosa dengan pahala. Mengganti dosa dengan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang bertobat, beristighfar, beriman, beramal saleh, mereka lah orang-orang yang digantikan dosa mereka dengan kebaikan. Nah, di sini kita ambil pelajaran, ada permasalahan. Ustaz, saya dulu melakukan kesyirikan. Otomatis dosa pahala saya terhapus. Lalu saya bertobat. Apakah pahala sebelum kesyirikan kembali atau bagaimana? Maka jawabannya mudah. Paham masalahnya? Si fulan baligh, melakukan amal soleh, kepepet, lakukan kesyirikan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Nah, ini melakukan kesyirikan dia. Baik, otomatis pahala dari mulai baligh sampai cinta ditolak ini terhapus. Lalu dia ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Tobat dia. Tobat. Tapi masih jomblo masalahnya. Nah, habis itu dia bertobat. Apakah pahala yang ini akan kembali atau bagaimana? Jawabannya ada pada ini. Jawabannya para ulama mengatakan, tobat dia yang dia lakukan setelah melakukan kesyirikan bisa mendatangkan pahala yang lebih banyak dibandingkan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum fil jahiliyah idza faquhu. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, maka akan menjadi orang yang terbaik di dalam agama Islam jika dia belajar. Maksudnya orang yang melakukan kesyirikan kemudian bertobat masuk dalam agama Islam, maka Islamnya tersebut lebih baik daripada pahala yang pernah dia lakukan. Itu jawabannya. Al-maghfirah yang ketiga maksudnya adalah yaitu sitr, penutupan terhadap aib. Ya, as-sitr, penutupan terhadap aib. Kita ambil dari sisi makna bahasa, bahwa maghfirah asal katanya diambil dari tiga huruf, ghain, fa, dan ra. Dan setiap kata yang ada huruf dasarnya ghain, fa, dan ra, maka menunjukkan kepada penutup. Seperti misalkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathhi Makkah raqibal ba'ira wa ala ra'sihi al-mighfar atafa sab'an. Nabi Muhammad SAW ketika penaklukan kota Makkah, beliau menaiki unta, kemudian di kepalanya ada mighfar, penutup kepala perang. Penutup kepala perang. Dan beliau mentawafi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan penuh dengan tawadhu. Nah, ini berarti orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan 3 ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu buruknya kesyirikan. Dalilnya dibawakan oleh penulis matan, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bisa dilihat di halaman 35 dalam buku terjemahan. Ya. Dan saya sangat berharap yang ikuti kajian jangan cuma ikut jiping. Ya, kasihan waktu antum, sayang. Jadikan ini waktu belajar. Meskipun sudah tua, ini belajar. Saya ingin mendalami Islam dari awal. Sudah banyak waktu sudah terbuang, saya sudah sibuk, ya. Belum belajar di pesantren. Ada majlis yang kita bisa belajar dari dasar. Ya, maka saya berharap benar-benar memiliki buku terjemahannya. Ya. Dilihat dalam halaman 35, Allah berfirman di situ, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia, yaitu Allah, mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini semisal dengan surah An-Nisa ayat 116. Hampir sama. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita bahas dulu ayat ini. Ini sudah ya. Lihat ayatnya berbunyi, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lihat baik-baik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Di sini kata-kata tidak mengampuni, ya, jika mati dalam kesyirikan. Ini faedah pertama. Jika mati di dalamnya. Maksudnya dalam kesyirikan. Ya. Allah tidak mengampuni jika mati dalam kesyirikan. Dan seperti yang sudah kita ungkap tadi, Allah tidak memberikan maghfirah. Maghfirah yaitu penghapusan dosa. Yang kedua, penggantian dosa menjadi pahala, Allah tidak akan kasih. Yang ketiga, penutupan dosa. Allah akan kasih aib dia. Aibnya akan terbongkar. Orang yang melakukan kesyirikan, aibnya akan terbongkar. Ini buruknya ya, kesyirikan. Allah tidak mengampuninya. An yusyraka bi, orang yang mensyirikannya. Dan akan mengampuni. Di sini ada faedah kedua. yaitu kata kerjanya yaghfiru, ghafara yaghfiru. Kata kerjanya yang sedang terjadi, fi'il mudhari, kata kerja present, menunjukkan bahwa Allah selalu mengampuni. Karena dalam bentuk sedang terjadi, terus menerus Allah Subhanahu wa taala lakukan pengampunan. Bagi siapa? Bagi ma. Lihat terjemahannya antum di situ apa? Dosa apapun. Betul? Hah? Dan Allah akan mengampuni selain segala dosa. Lihat kata-kata segala. Itu faedah ketiga. Segala. Karena ma di sini ismul mausul. Ismul mausul kata penyambung. Kata nyambung itu menunjukkan kepada keumuman. Segala dosa. Mau segala di sini dosa besar atau dosa kecil, Allah ampuni. Ya, mau di sini dosa besar itu zina, kemudian minuman keras, kemudian berjudi, kemudian membunuh, kemudian riba, apa saja. Ya, selama bukan syirik. Ma duna dzalika. Segala dosa selain itu, selain syirik. Ya. Bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi tidak semua orang. Tapi siapa yang dikehendakinya. Nah, di sini terdapat pelajaran. Sebuah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pelajarannya yang keempat? Yaitu bahwa dosa selain kesyirikan, siapa yang mati di atasnya dan belum bertobat, di bawah kehendak Allah. Dosa selain kesyirikan, siapa yang mati di atasnya dan belum bertobat, di bawah kehendak Allah. Dosa apa itu? Apa saja. Dosa besar apa saja. Ya. Atau dosa kecil apa saja. Contoh, orang mencuri. Ya. Pas lagi mencuri, terkena sengatan listrik. Mati. Belum bertobat. Barang curian sudah di tangan. Beda hal kalau seandainya barang curian belum di tangan. Itu masih malaikatnya mungkin. Ini ditulis mencuri kada nih. Ya. Karena ada seperti itu. Ada orang yang bertobat kepada Allah, dia membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat, bertanya kepada orang ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dan tidak semua ahli ibadah ahli ilmu. Ingat itu baik-baik. Ya. Dan bahkan saya sering mengatakan, kalau ada orang cuma penghafal Quran, itu bukan seorang alim. Cuma penghafal Quran. Tidak pantas dia ceramah, tidak pantas dia ngajar ilmu agama. Dia hanya pantas untuk ngajar Al-Quran. Adapun pendalaman terhadap Al-Quran, tafsir Al-Quran, dia harus belajar bahasa Arab, dia harus belajar ilmu tafsir, dia harus belajar ilmu hadis dan semisalnya. Ya, hati-hati. Bertanyalah orang tersebut. Kata ahli ibadah, Allah tidak akan mengampunimu. Munyak dibunuhnya nang itu pas 100. Ya. Datanglah dia kepada ahli ilmu. Allah Maha Pengampun. Tetapi lebih baik engkau berhijrah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain. Berhijrahlah dia, pindah dari tempat dia pernah bermaksiat ke tempat yang lain. Agar mencari suasana lingkungan yang lain. Di tengah jalan dia mati. Para malaikat menghitung mana yang lebih dekat. Tanah dia dulu bermaksiat atau tanah dia dulu yang hendak dia tinggali dalam kehidupan yang baru. Ternyata lebih dekat dengan tanah dia yang ingin dia bertobat di dalamnya. Maka diampuni dosanya. Nah, kembali ke permasalahan ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dosa apapun, seorang yang mati dalam dosa apapun selain kesyirikan dan belum bertobat darinya, maka dia di bawah kehendak Allah. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Jika Allah menghendaki diampuni, jika Allah menghendaki disiksa. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bedanya orang ahlu sunnah dengan khawarij. Para pelaku dosa besar menurut orang khawarij kafir, keluar dari agama Islam. Riba, makan harta riba, minuman keras, berzina, berjudi, membunuh, kafir menurut orang khawarij. Di dunia kafir, di akhirat kekal abadi di neraka, tidak ada ampunan baginya. Mereka tidak percaya syafaat, seperti kaum Mu'tazilah, tidak percaya syafaat. Kata kaum Mu'tazilah, orang yang mendewakan akal, untuk apa syafaat? Kalau gitu enggak manfaat surga dan neraka. Menurut akalmu, mbahmu. Ya. Nah ini ahlus sunnah mengatakan bahwa dosa selain, ini catat baik-baik, jangan sampai salah mencatatnya. Dosa selain kesyirikan. Orang yang mati di atasnya, maka dia di bawah kehendak Allah. Dalam bahasa Arabnya, tahtal masyiah, di bawah kehendak. Jika Allah menghendaki diampuni, jika Allah menghendaki dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggal satu permasalahan. Kata-kata ma di sini. Apakah masuk di dalamnya syirik kecil? Ria, pakai jimat, bersumpah dengan nama selain Allah, bertatoyur, ada burung hantu, maafin aja dah mati nih, itu syirik kecil. Ya, mau bepergian ke Binuang, ke tempat bini kedua, pas hendak keluar ada kucing pincang picak. Kada jadi ini ketahuan bini pertama nih. Jadi dia samakan kucing pincang picak dengan bini pertamanya. La haula wala quwwata illa billah. Apakah masuk dosa kesyirikan? Syirik kecil. Apakah masuk ma atau masuk tidak diampuni sama sekali? Yang mati di atas dosa riya, apakah dia masuk dosa tidak diampuni sama sekali karena dia syirik, ataukah dia masuk ma, segala dosa yang di bawah kehendak Allah. Wallahu a'lam, khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa syirik kecil masuk ke dalam ma. Syirik kecil masuk ke dalam segala dosa. Alhamdulillah, Ustaz. Nah, kalau masuk dalam dosa yang tidak diampuni orang riya, Allahu akbar. Tapi di sana ada pendapat dan saya lebih condong ke sana. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan bahwa ini umum. Allah tidak menyebutkan syirik akbar atau syirik asghar. Pokoknya yang mensyirikkan dan mati di atasnya. Dan saya lebih condong kepadanya agar kita lebih hati-hati. Jangan sampai bermudah-mudah dalam beribadah kepada Allah dengan riya. Wallahu a'lam. 8:30 sudahlah. Baik, kita lanjutkan yang ketiga ini sampai selesai. Kita baca. Fal musyriku idza mata 'ala syirk la tami'a lahu fi maghfiratillahi subhanahu wa ta'ala ma lam yatub minhu. Seorang musyrik apabila meninggal dalam kesyirikan, janganlah mengharapkan untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala selama belum bertobat darinya. Wa innamal maghfirah min duni taubah liman syaa'allahu khasatan bidzunub allati hiya duna syirik. Adapun ampunan Allah yang didapat meski tidak bertobat bagi orang-orang yang dikehendaki Allah adalah khusus bagi dosa-dosa yang di bawah syirik. Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kazzina was-sariqati wasyurbil khamri wa ghairi dzalika minal muharramati wal kaba'ir allati la tasilu ila haddi syirik fa hiya tahta masyiatillah. Seperti zina, pencurian, minuman keras dan selainnya dari hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa besar yang belum sampai pada batas syirik. Ya. Maka di sinilah dikatakan, sering kita mengatakan, sering para pendakwah, ustaz-ustaz yang mendakwahkan tauhid sering sekali mengatakan dosa syirik lebih besar dibandingkan dosa apapun. Sebabnya ini, dosa syirik yang mati di atasnya tidak diampuni. Dosa apapun selain syirik yang mati di atasnya masih dapat kemungkinan, bukan langsung diampuni, enak aja ente. Kemungkinan diampuni. Ya, kemungkinan diampuni. Taib. Kemudian, insya'a ghafara li ashabiha. Jika Allah berkenan, dia mengampuni para pelakunya. Wa insya'a azzabahum biqadri dhunubim, thumma yukhrijuhum minan nar, wa yudkhiluhumul jannah bitauhidim wa imanim. Ini perhatikan. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya sebatas dosa yang dia lakukan. Kemudian Allah pasti mengeluarkannya dari neraka, masukkannya ke dalam surga karena tauhid dan iman mereka. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa tauhid adalah penyelamat seorang hamba dari satu, masuk ke dalam neraka. Dua, kekal di dalam neraka. Saya ulangi, tauhid penyelamat seorang hamba dari satu, masuk ke dalam neraka. Orang yang bertauhid tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalaupun masuk, maka tidak akan pernah kekal. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah walau kana fi qalbihi mithla sya'iratin min khair. Akan keluar dari api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dia masuk neraka. Bertauhid tapi masuk neraka. Mungkin karena saking banyaknya maksiat. Tapi tidak akan pernah apa? Kekal. Dan itu indahnya tauhid. Penyelamat dari dua sisi. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Kalaupun masuk, tidak akan pernah kekal. Akan keluar dari api neraka yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun di dalam hatinya hanya seberat biji sawi dari iman. Ini sawi kecil sekali. Artinya bahkan di dalam riwayat yang lain, walam ya'mal khairan qat. Belum pernah mengamalkan satu amalan baik pun. Asalkan ada tauhid. Pasti keluar dari api neraka. Nah ini para ikhwah, jangan main-main. Makanya saya katakan bahwa gelar paling berharga bagi seorang manusia adalah muslim, mukmin, muwahid, bertauhid. Dan kerugian paling nyata bagi seorang manusia adalah ketika dia dikatakan sebagai seorang kafir, musyrik. Ya, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Wa haula yuqal lahum usatul muwahhidin." Mereka inilah yang disebut dengan usatul muwahhidin. Usatul muwahhidin, para pendosa dari ahli tauhid. Nanti istilah ini ada nanti ya. Di ucapan para ulama, ini dihafal, ini istilah syar'i. Usatul muwahhidin, para ahli maksiat dari ahli tauhid. Lakin idza lam yaghfar lahum fa innahum la yukhalladuna finnar kama yukhalladul kuffar wa abadatul asnam wal musyrikun. Akan tetapi jika Allah tidak mengampuni mereka, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir, penyembah berhala dan orang-orang musyrik di dalam neraka. Ini karena tauhid yang mereka miliki. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Apakah pelaku syirik akbar di mana pelaku tersebut tidak sadar bahwa yang dikerjakannya ialah perbuatan syirik akbar, apakah amal solehnya juga habis terhapus? Perhatikan baik-baik. Ini hati-hati dalam masalah ini. Sebagian orang gara-gara masalah ini akhirnya menjadi orang yang suka mengkafirkan umat Islam. Masalah ini disebut oleh para ulama al-udhru bil-jahl. Memberikan keringanan dengan alasan kebodohan. Memberikan keringanan dengan alasan kebodohan. Sebelum saya jawab, saya ingin menegaskan sebuah masalah dulu. Perhatikan baik-baik. Di dalam agama Islam, orang yang bodoh, yang tidak sengaja, dan yang dipaksa tidak berdosa. Tiga itu harus dijadikan sebagai sebuah akidah seorang muslim. Yang bodoh, tidak sengaja, dipaksa tidak berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana." Wahai Allah, Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika kami lupa atau tidak tahu. Orang yang lupa dan tidak tahu dan dipaksa tidak akan ditulis dosa atasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu 'alaih." Allah memaafkan untukku atas umatku al-khata, ketidaksengajaan, nisyan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan untuk mereka. Maka tiga ini tidak berdosa atasnya. Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita lihat pertanyaan ini, apakah ada orang yang tidak tahu syirik akbar? Sebagai seorang muslim tentunya wajib dia tahu syirik akbar, syirik asgar. Apakah ada yang tidak tahu? Maka ada sebagian yang berpendapat, pokoknya kalau urusan syirik, maka tidak ada uzur jahal. Tidak ada orang yang tidak tahu syirik. Berarti siapa yang melakukan kesyirikan, tidak boleh kita kasih alasan tidak tahu. Akhirnya dia langsung musyrik kafir. Suka mengkafirkan kaum muslimin. Hati-hati para ikhwah. Paham maksud saya sampai sini? Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa bahkan sampai dalam perkara-perkara yang seseorang ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang harus diketahui dari agama, tidak boleh seorang muslim bodoh di dalamnya, maka bisa saja sebagian orang bodoh di dalamnya. Ya, tergantung kondisi lingkungan yang dia berada di dalamnya. Saya beri contoh. Kalau ada orang masuk Islam di Imam Syafi'i. Kemudian setelah masuk Islam dia pulang ke ujung Kalimantan. Dia belum belajar apa-apa tentang keislaman. Termasuk di dalamnya mendalami kesyirikan dan tauhid. Yang penting saya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu mungkin diberikan uzur bahwa dia bodoh. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di kota, dia ada pengajian tentang tauhid, kemudian diperingatkan tentang kesyirikan, maka tidak ada uzur atasnya. Maka kalau kita lihat pertanyaan ini, lihat pertanyaannya, apakah pelaku syirik akbar di mana pelaku itu tidak sadar? Berarti tidak tahu ini. Atau tidak, ya tidak tahu, bukan tidak sadar sebenarnya. Tidak tahu bahwa yang dikerjakan adalah perbuatan syirik akbar. Maka kalau seandainya memang benar-benar tidak tahu, tetapi jarang orang yang tidak tahu. Karena konsekuensi muslim adalah bertauhid. Dan kebalikan dari tauhid adalah menjauhi kesyirikan. Mustahil seorang muslim tidak tahu. Akan tetapi jika memang tidak tahu, maka pada saat itu dia diberitahu, kemudian dia bertobat atas apa yang telah dia lakukan. Paham ya para ikhwah? Ini hati-hati. Ya, jangan sampai anak-anak muda sering ini tergesa-gesa di dalam masalah uzur bil jahl. Memberikan dispensasi karena kebodohan. Hati-hati. Ujung-ujungnya nanti suka mensyirikkan orang, suka mengkafirkan orang. Hati-hati ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya sholat di masjid atau musholla yang di dalamnya terdapat gambar makhluk, baik gambar ulama atau gambar makhluk yang ada di kalender? Maka jawabannya tetap sah hukumnya, tetapi lebih baik gambar-gambar, foto-foto yang ada di masjid tersebut dihilangkan. Adapun sholatnya tetap sah, karena tidak ada kaitan antara sholat orang tersebut dengan masjid yang ada gambarnya. Wallahu a'lam. Dan dia pun tidak beribadah juga kepada gambar atau foto tersebut. Rasulullah SAW bersabda, pengaruh ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang dapat melakukannya. Apa maksud hadis tersebut? Pengaruh ain benar-benar ada. Maksudnya, ain dari mata. Ain artinya mata. Pengaruh mata benar-benar ada. Jadi begini, ada mata manusia yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada seseorang. Karena hasadnya atau karena takjubnya kepada seseorang. Tapi dia tidak menyebutkan nama Allah, tidak mendoakan keberkahan. Akhirnya mata tersebut memberikan pengaruh kepada seseorang. Ini namanya pengaruh ain benar-benar ada. Itu maksudnya. Lalu lanjutan hadis tersebut, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang dapat melakukannya. Ini adalah maksudnya bahaya ain sangat mujarab atau sangat berbahaya. Bukan berarti ain tersebut belum ditakdirkan oleh Allah. Bukan. Saking bahayanya, bahasa Rasulullah SAW seperti itu. Makanya bagi siapa yang memiliki sebuah kelebihan, hendaklah dia sering-sering berdoa kepada Allah. Misalkan beli rumah baru, berdoa kepada Allah agar diberkahi rumahnya. Pegang rumahnya, kemudian doakan Allahumma inni as'aluka khairaha, khairahu wa khairu ma jabalta alaih, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma jabalta alaih. Beli motor baru, beli mobil baru, beli alat komunikasi baru, ya. Punya istri baru. Doa ini juga. Ya. Maka doakan di ubun-ubunnya ataupun di syarafnya, letakkan Allahumma inni as'aluka khairah wa khaira ma jabata 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabata 'alaiha. Oh, kayak itu kah Ustaz? Ulun pas nikah kada kayak itu, langsung aja tancap. Ah, itu bang hasilnya sudah. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, berdoalah minta keberkahan. Ya, minta keberkahan. Baru cuci mobil tersering hujan, cuci mobil sering cuci motor mengkilap bagus indah, maka ucapkan Allahumma barik. Punya anak kecil yang masih imut-imut dilihat, masih menggemaskan, Allahumma barik. Doakan dia mendapatkan berkah dari Allah. Itu tindakan preventif agar tidak terkena ain. Jadi maksud tadi, hadis tadi adalah ain itu sangat berbahaya dan itu masih terjadi sampai sekarang. Saya punya kawan orang dari Yaman, beliau bercerita, di Yaman itu saking dahsyatnya ain, kadang-kadang ada orang yang melihat orang lain seperti ini langsung pingsan orang yang dilihat. Itu masih ada sampai sekarang. Ya, dan hati-hati, ain termasuk daripada sihir dari jin, karena dia ditimbulkan dari hasad. Dari hasad. Wallahu a'lam. Bila ada salah satu dari keluarga kita yang meninggal, pasti lalu dibimbing ketika akan wafat, dibantu dengan ucapan kalimat tauhid. Pertanyaan, apakah kalimat tauhid yang diucapkan sudah termasuk taubat ketika di masa hidupnya melakukan perbuatan syirik? Semoga. Lihat Rasulullah SAW ketika mendatangi seorang pembantu dari kaum Yahudi. Anak kecil. Dalam keadaan sedang sekarat. Sakit keras. Beliau datang, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Aslim. Masuklah engkau ke dalam agama Islam. Maka dia menoleh kepada bapaknya yang masih Yahudi. Maka bapaknya mengatakan, Ati' Abul Qasim. Taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia pun bersyahadat dan meninggal di atas kalimat tauhid. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillah allazi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi selama hidupnya kesyirikan menyembah Uzair, tetapi di akhir hidupnya berkalimat tauhid, diampuni dosanya oleh Allah. Cuma di situ tidak mudah. Saat itu tidak mudah ketika seperti kita saat sekarang. Dan para ulama mengatakan, Al-insan yamutu ala ma'asha alih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Imam Al-Qayyim pernah bercerita dalam salah satu kitabnya, bahwasanya ada orang ketika mau meninggal, dikatakan kepadanya, Ya fulan, qul la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Maka dia mengatakan, asqini. Tuangkan lagi. Karena kebiasaannya minuman keras. Kemudian ada sebagian orang yang juga ketika mau sekarat, dikatakan kepada dia, qul la ilaha illallah. Ucapkan kepada dia, la ilaha illallah. Nah, kemudian dia mengatakan, syahid. Syahid itu kalau bahasa kita, sekak. Ya, karena dia suka main dum. Ya. Nah, ini kebiasaan orang, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.